أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Ikhwanuna yang hadir di majlis ini ataupun para pendengar Radio Rasyid dan Radio Mirathul Anbiya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali meneruskan pelajaran kita, pelajaran tajwid untuk pemula, memasuki pertemuan yang ke-18 hari Jumat 8 Syaban 1435 Hijriah atau tanggal 6 Juni tahun 2014. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca huruf Ta. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dengan huruf Wa. Huruf Dha makhrajnya adalah ujung lidah dengan ujung gigi jari atas. Kita baca memiliki sifat-sifat seperti jahr, rakhawa, isti'la, idbat, dan ismat. Kita baca wa wa wa, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit dan juga merapatkannya. Sebagian besar dari permukaan lidah dirapatkan ke langit-langit, rongga mulut. Kita baca wa wa wa. Ya. Harus ada awalan dengan menempelkan permukaan lidah ke langit. Sifat isti'la dan idbat. Kalau tidak, dia akan menjadi huruf dzal. Kalau huruf dha yang berfathah masih ada pembedaan dengan huruf dzal. Karena dha dan dza. Namun apabila dha yang berkasrah, maka perlu diawali dengan ya, dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Wi, coba. Wi. Kalau antum wi, maka akan menjadi huruf zal. Ingat, jangan sampai baca wi, wi dengan mempertemukan dua bibir. Kita baca wi wu. Ya. Kalau yang berkasrah arahkan ke arah iya. Wi dan wi wu wu wi wu wi wu bau. Kita baca كظم كظم لاحظ لاحظ ظوانا ظوانا حضر حضر شظ شظ ضغ ضغ ظهر ظهر ظأم ظأم ظأم ظأم أظ أظ ظوى جظ جظ ظخ ظخ ظظ ظظ ظز ظز صظ صظ صظ صظ ضظ ضظ ظف ظف. Jadi dengan huruf yang sama makhrajnya. Iya. Dhafa. Dhafa. Dhafa. Dhaya. Boya. Dawa. Dawa. Lagi. Dawa. Dawa. Tawa. Tawa. Tidak perlu memajukan bibir, ya. Dan tidak perlu menggelumungkan pipi. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Abatasa. Abatasa. Jahakha. Jahakha. Dazaraza. Dazaraza. Sashasab. Sashasab. Sashasab. Lagi. Sashasab. Sashasab. Tawa. Tawa. Kalamana. Kalamana. Wahaaya. Tak bosan-bosan, saya ingatkan kepada ikhwanuna dan juga para pendengar di rumah untuk terus melatih, ya, untuk terus melatih rangkaian huruf-huruf yang ada dalam kitab ini, dilatih terus, ya, dilatih, dan insya Allah melatih lidah lebih mudah dibandingkan dengan melatih anggota tubuh yang lainnya, misalnya tangan atau kaki atau bagian tubuh yang lainnya, ya, lebih ringan lidah kita ini untuk dilatih. Kita baca bersama-sama. Kawama. Kawama. Lahabo. Bawana. Hawara. Shabo. Bawo. Bawara. Bawama. Ado, boa, jado, boho, dado, doza, sozo, bobo, boha, dado, boya, dado, dado, sozo, abatata, jahako, daza, roza, sasha, sozo, bobo, jalamana, waha, aya. Jadi dibuka, ya, untuk fathah ini dibuka. Antum nanti akan dapati mungkin orang yang membaca dengan tidak membuka mulut. Seperti kawoma. Jadi suaranya itu nanti akan ke arah kawoma. Maka dibuka. Kawama. Dibuka gitu, ya. Maka ketika mengajar, ya, penting sesekali untuk melihat ke arah apa? Ke arah orang yang belajar, dilihat apakah penempatannya sudah tepat. Kadang di suara sudah tepat, ya, makhrajnya belum tepat, misalnya kayak dan. Ada yang mengucapkan huruf dan dengan apa? Dengan bukan pangkal gigi seri atas, tetapi dengan di gigi di ujung da. Anak langsung tahu. Ya. Membaca huruf da, lidahnya ditempelkan di ujung gigi seperti ini. Da. Ini suaranya kan enggak jauh beda, kan, dengan da dengan da. Ya. Maka sesekali Anda melihat, oh, masih belum tepat, ya, di pangkal gigi. Gitu. Maka perlunya kita mengetahui dengan menghafal makhorjul huruf dan juga sifatul huruf. Bismillah, dengan menghafal ini, ya, antum akan bisa menganalisa kesalahan ini di mana. Baca misalnya wa yang berkasrah, wi dengan zi, zi. Ini kok seperti zal, zi. Kesalahannya di mana? Antum langsung ingat sifat-sifatnya. Oh, kesalahannya lidahnya tidak diangkat. Kita lanjutkan huruf yang berikutnya. Masuk huruf ain. Ya, wasatul hal. Kita baca. A. A. A. A. Ya. Huruf ain tidak keluar dari hidung. Sama seperti antum membaca huruf hamzah. Coba antum membaca huruf hamzah. Iya. Cara ngetesnya bisa dengan menutup hidung antum. Kalau masih ada suara seperti itu, berarti masih keluar dari hidung. Sekali lagi, kita baca karena memiliki sifat baini ya. Ya, kalau tasdid dia seperti nyambung. Misalnya wa'ada coba. Wa'ada. Iya. Jadi kita baca. Akasa. Akasa. Akasa. Akasa. Ada huruf kaf ini menurut pengalaman kaf ini oleh para pembaca ya, terutama yang belajar itu sering dibaca dengan huruf ta, sering sekali. Antum tak terasa kalau baca Quran, pernah saya mendengarkan seorang tuntap membaca huruf kaf itu terasa berat untuk membaca dengan ga seperti itu, terasa berat. Ya. Karena kebiasaan sehari-harinya membaca dengan ka, kamu, ya, ita, ya. Ya, sehingga ini perlu disengaja, diupayakan. Gak bisa antum, ya, kok berat bagi saya? Ini memberatkan saya tidak. Antum itu sedang dalam proses belajar. Jadi bukan suatu sikap yang takalluf tidak, tetapi kita sedang menempuh apa jalan yang tepat dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kita baca. Ka. Akasa. Akasa. Azara. Azara. Wa'adha. Wa'adha. Adaza. Adaza. Khasha'a. Khasha'a. Ataya. Ataya. Ba'afa. Ba'afa. Na'ata. Na'ata. Ingat suaranya jangan masuk ke ain. Na'a. Ya. Ingat ya. Huruf itu masing-masing keluar dari makhrajnya. Tidak. Kemudian huruf na. Ya bacaan na masuk ke makhrajnya ain. Na'ata. Bisa membedakan ya. Na'ata dengan na'ata. Bisa. Kita baca. Na'ata. Na'ata. Hama'a. Hama'a. Ja'ala. Ja'ala. Sona'a. Sona'a. Ahada. Ahada. Awadha. Awadha. Alana. Alana. Adama. Adama. Arasha. Arasha. Abasa. Abasa. Lagi. Abasa. Abasa. Zara'a. Zara'a. Zara'a. Zara'a. Za'ama. Za'ama. Naba'a. Naba'a. Wa'ada. Wa'ada. Abaka. Abaka. Na'aya. Na'aya. Nanti ya, dikontrol suaranya dengan masih ada yang masuk ke suara ke makhrajnya ain. Na'aya. Na'aya. Dan kalau ditekan nanya. Na'aya. Na'aya. Abaqo. Abaqo. Lagi. Abaqo. Abaqo. Yeah. Kita baca bersama-sama. Akasa. Akasa. Anara. Wa'ala. Amoza. Kosha'a. Akoya. Ba'ata. Na'ata. Hama'a. Ja'ala. Sona'a. Ahada. Awada. Alana. Adama. Arosha. Habata. Zara'a. Da'ama. Naba'a. Wa'ada. Abaka. Na'aya. Abaqo. Kalau ditanya jenis yang pertama ini, biasanya metode seperti ini, ada yang apa mengharuskan ya diupayakan untuk bersambung, ada yang cukup dengan diputus-putus ya. A ke se seperti itu. Ya, menurut pengalaman mengajar memang ya wallahu ta'ala alam, yang paling mudah untuk kedepannya adalah mengupayakan ya membaca dengan anak-anak, membaca dengan tepat dan bersambung. Karena apabila tidak dilatih sejak dini untuk membaca sambung, menurut pengalaman kami mengalami kesulitan. Kesulitan untuk apa? Merangkai huruf. Ya. Kesulitan untuk merangkai huruf. Kalau kesulitan di dalam merangkai huruf, bisa diputus kemudian disambung. Misalnya a ke sa, a ke sa. Lalu mendapati anak. Tetapi tetap yang diutamakan adalah benarnya bacaan. Bukan sekadar menyambung ya. Misalnya wa'adho ya, dengan santai tanpa apa merapatkan lidah ke langit-langit. Sambung tapi sambung dan tepat ya, sambung dan tepat. Karena seperti itu diputus kemudian disambung. Kita lanjutkan huruf berikutnya. Sudah dibaca bersama-sama ya? Sudah. Kita lanjutkan huruf wain. Kita baca. Makhrajnya ujung kerongkongan. Adnal halq. Kita baca. Wa. Wa. Bedakan dengan huruf. Dengan huruf apa? Kho ya. Wo kho. Coba wo kho. Wo kho. Ya. Wo tidak ada tidak ada serak-seraknya. Wo. Kalau masih ada serak-seraknya kho. Nah, ini masuk ke huruf kho. Wo kho. Suaranya mengalir. Wo. Kita baca. Wa ri wu bau bau wa apa aja bagata bagata syaghala syaghala wawasa wawasa wasana wasana wazaya wazaya watala watala خطب خطب جدع جدع غزوة غزوة مسك مسك ظهر ظهر حذاء حذاء وصل وصل ومز ومز لغب la ghaba la ghaba wa dara wa dara wa lama wa lama wa dhaba wa dhaba. Seperti huruf yang seperti ini rangkaian ini, ghadaba, mungkin terasa susah di lisan kita. Maka caranya melatih, ya, mungkin kita putus dulu. Ghadaba. Sampai benar. Ghadaba. Ghadaba. Nyedot. Antum baca kalau sambung dengan ujung lidah. Ghadaba. Dengan ujung lidah kita ini. Ini salah. Ya. Do. Ini saya membaca dot dengan ujung lidah. Do. Ini salah. Ya. Sehingga menjadi dal yang tafkhim. Lagi. Wadaba. Wadaba. Wataya. Wataya. Sogaya. Sogaya. Abatasa. Abatasa. Jahakha. Jahakha. Dazaraza. Dazaraza. Sashasabba. Sashasabba. Ya, kayak buat seperti ini susah. Bisabba. Ya. Dari ujung lidah ke lidah samping. Ya, belakang. Sashasabba. Ayo. Sashasabba. Bagha. Bagha. Agha. Agha. Lagi. Agha. Agha. Kalamana. Kalamana. Wahaaya. Wahaaya. Baca bersama-sama. Dogoto. Ayo. Dogoto. Syahola. Gowata. Gosona. Godaya. Gotala. Gokoba. Jada'a. Godawa. Mataka. Gohao. Hada'a. Gotala. Gomanda. Lahoba. Godaro. Gholama. Khoboba, khoboya, khoboya, abatata, jahako, dadaroza, sashakobo, khobo, amo, kalamana, wahaaya. Bagi ikhwanuna yang mengikuti program ini, baik yang hadir di sini maupun yang hadir atau yang mendengarkan di rumahnya masing-masing, pelajaran seperti ini belum cukup, ya, masih perlu untuk kita talaki langsung bertemu dengan pengajar yang bisa mengajarkan kita, bisa menyimak kita, ya, menyimak bacaan kita. Apakah bacaan kita ini sudah tepat ataukah masih belum tepat? Jadi perlu dibenarkan, ya, belajar dari mulut ke mulut. Kita membaca, kita dibenarkan, diarahkan, ya. Sehingga perlu kita belajar kembali, ya, kepada pengajar yang memang kita dimudahkan untuk belajar kepadanya. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada huruf fa. Kita baca. Makhrajnya adalah bagian dalam bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Kita baca. Fa. Fa. Fa. Fa. Fi. Fu. Fu. Baf. Baf. Baf. Baf. Kita baca. Hafadha. Hafadha. Lagi. Hafadha. Hafadha. Fashala. Fashala. Faja'a. Faja'a. Khafata. Dhafa. Dhafa. Dhafa. Sadafa. صدفه نفايا نفايا ذرف ذرف فزع فزع وطف وطف كسف كسف هثم هثم فكر فكر نفث نفث هفوى هفوى سفل سفل أبتث أبتث جحخ جحخ ذذرز ذذرز سشطب سشطب. Ada sebagian apa? Sebagian yang membaca fa dengan huruf p, ya, dengan huruf p, karena memang belum mengerti makhraj dari huruf fa, ya. Belum mengerti makhraj dari huruf fa. Oh, masih ada ya? Baliknya ada? Kita lanjutkan. Allah. عرف عرف كلامنا كلامنا وهايا وهايا karena kalau mau mengucapkan huruf fa dengan bertemunya dua bibir susah gitu ya. Tapi kalau dengan gigi bawah apa bibir bawah dengan gigi atas mudah. Fa. Kita baca bersama-sama. Hafadha. Ayo. Hafadha. Fasala. Faja'a. Qafata. Dhafawa. Sadafa. Nafaya. Darafa. Faza'a. Qafafa. Kasafa. Hasama, fakaro, nafasa, hafawa, safala, abasasa, jahako, dadaroza, sashasolo, odo, halofa, kalamana, wahaaya. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita sampai dengan huruf fa. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya memasuki huruf qaf. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ila huna sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.